pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuki bab yang ke-9 dalam kitab Taharah, yaitu bab tayammum. Wallahu a'lam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.